ما يجلب الرزق وما يمنع الرزق إلى أن قال وكذا الكتابة بقلم معقود. Masih kita membahas terkait dengan perkara-perkara atau sebab-sebab yang menjadikan kita fakir. Di antaranya adalah kalau kita menulis dengan pulpen atau alat tulis yang diikat di tangan. Jadi entah apa tujuannya, maksudnya diikat di tangan itu makut itu loh ya. Akoda itu mengikat. Kan, tapi gimana bentuknya kita nggak pernah lihat. Di Indonesia nggak familiar masalah ini. Tapi di sini katanya itu termasuk yang membuat seseorang itu menjadi fager. Wal imtishad bimashtin munkasir. Begitu pula di antara sebab-sebab yang membuat fakir katanya mu'alif sebutkan di sini. Dan sekali lagi kalau kita membaca yang semacam ini jangan cuma kita lihat dari secara logika atau masuk akal atau tidak gitu. Karena banyak hal di dalam agama ini tidak masuk akal. Jalani saja, kalau percaya, kalau nggak percaya sudah tinggalkan. Nah, kenapa kalau seumpama kita menentang sesuatu yang disyariatkan, misalnya ini bukan termasuk syariat, tapi kalau seumpama disyariatkan kita menentangnya, maka pasti dia akan mendapatkan keapesan karenanya. Karena yang terjadi itu adalah sistem yang Allah letakkan, Nabi Muhammad SAW letakkan. Kemudian yang terkait dengan keduanya, yang terkait dengan keduanya itu para aulia dengan ilhamnya, para ulama dengan waridatnya, dan sebagainya. Terkait dengan dua, semuanya dari Allah. Wa tarku du'a bil khair lil walidain. Ini juga yang masuk akal, yang pasti akan ketahuan hikmahnya, yaitu kita meninggalkan untuk berdoa bagi orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dari sekarang biasakan kita untuk membaca Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, itu termasuk di antara sebab-sebab orang menjadi kaya raya. Kalau mau mudah rezekinya, mau gampang urusannya, maka paling tidak kita mendoakan kedua orang tua. Sedangkan kaitannya apa? Dengan gampangnya urusan kita, dengan lapangnya rezeki kita, kaitannya itu adalah la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi. Kepada orang tua yang begitu banyak jasanya yang tampak dengan mata dan dirasakan dengan jiwa, tapi kemudian dia tidak membalasnya apalagi kepada yang lain, apalagi kepada Allah. Orang ini adalah orang yang tidak pandai bersyukur berarti. Sehingga orang yang tidak pandai bersyukur akan dicabut nikmatnya oleh Allah Ta'ala. Orang yang tidak pandai bersyukur akan diberikan segala macam kesulitan-kesulitan yang tujuannya Allah Ta'ala memberikan kesulitan itu apa? Tujuannya itu adalah rahmat juga. Supaya orang itu sadar. Setelah sadar dia akan bertobat. Setelah bertobat dia akan bersyukur. Setelah bersyukur akan mendapatkan nikmat. Nah itu logikanya itu seperti itu. Gitu. Nah jadi jangan pernah meninggalkan. Dan itu pesan daripada Buya Hasan. Setiap habis sholat itu kita baca Rabbi fili wa idaya, Rabbi fili wa idaya, Rabbi fili wa idaya, Rabbi fili wa idaya, Rabbi fili wa idaya, rahmahumma rabbayna sagira. Nah itu diperintahkan oleh orang tua kepada anaknya seperti itu dihimbau. Sehingga apa? Doanya anak itu termasuk doaul akh li akhihi ala dhahril ghaib. Doanya anak kepada kedua orang tuanya setiap habis sholat itu termasuk doanya saudara kepada saudaranya bukan di depannya. Kalau di depannya bisa berarti ada orientasi tertentu, ada tujuan tertentu. Tapi kalau bukan di depannya, itu termasuk doa yang dikabulkan dari Allah SWT. Itu artinya ala dhahril ghaib, bukan di depannya dia. Nah, jadi termasuk mendoakan orang tua dengan maghfirah. Karena segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita alami dari berbagai macam kesulitan, dari berbagai macam problema dan lain sebagainya, itu sebabnya itu karena dosa, ulah kita sendiri. Sedangkan dosa supaya kita diampunkan adalah dengan beberapa cara, diantaranya istighfar, taubat, kemudian sedekah, berbuat kebaikan. Fa'ad bi sayyi'ah alhasanah tamhuha. Nah, itu semua termasuk yang bisa menghapuskan dosa. Birrul walidain, kemudian silaturrahim dan lain sebagainya, itu termasuk yang bisa meleburkan dosa-dosa. Nah, kalau sudah dosa habis, tidak ada, maka yang ada itu adalah keberkahan. Keberkahan itulah sumber dari segala macam kebahagiaan, sumber dari segala macam keamanan, sumber dari segala macam kemudahan, sumber dari segala macam kelapangan, dari semua muskilah-muskilah itu dari keberkahan. Jadi yang paling penting di dalam kehidupan ini, atau intisari daripada kehidupan ini, itu adalah keberkahan. Keberkahan inilah yang disebut oleh orang sekarang itu adalah aura. Nah, dia ada auranya. Dia mempunyai aura rezeki. Dia punya aura kecantikan. Dia punya aura anak. Dia punya aura istri dan sebagainya itu. Aura itu adalah keberkahan. Makanya Nabi SAW menghimbau dan menganjurkan kepada kita semuanya untuk selalu ketika berdoa meminta sesuatu kepada Allah supaya diiringi dengan keberkahan. Kenapa? Habbah idza barakal maula tulaki hubub. Jadi satu butir saja, kalau Allah iringi dengan keberkahan, maka akan menjadi bukan cuma satu butir, tapi ribuan, bahkan lebih daripada butir-butir. Itu sebab apa? Sebab keberkahan. Wat ta'ammum qa'idan, memakai imamah dalam keadaan duduk. Nah, sunnahnya berdiri. Nah, gitu. Jadi kalau kita pakai imamah, bukan dengan cara duduk, tapi sunnahnya itu berdiri. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sebaliknya, watasarwul qa'iman. Sedangkan kalau mau pakai celana dalam keadaan duduk, jangan berdiri. Berdiri itu bisa menyebabkan fakir. Kemudian di antaranya adalah wal bukhul, pelit. Nah, jadi ini kan enggak masuk akal. Kalau seumpama yang masuk akal itu adalah orang yang pelit, pangkal kaya. Ya kan? Secara logika orang yang pelit berarti kan uangnya terus ditumpuk. Tumpuk-tumpuk berarti kan banyak uangnya. Habis ini tidak. Orang yang pelit itu akan menjadi orang yang miskin. Orang yang suka pelit, dia akan banyak perkara-perkara yang menyebabkannya dia menjadi miskin. Kenapa? Doanya malaikat. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, yang artinya, setiap pagi hari seperti ini, maka ada seorang malaikat yang memang Allah ciptakan untuk berdoa. Apa itu doanya? Allahumma akhlif munfiqan wa atlif mumsikan. Ya Allah, gantikanlah berlipat-lipat orang yang menginfakkan hartanya, dan ya Allah, hilangkan, habiskan, musnahkan, binasakan harta orang yang menahannya. Jadi yang pertama seorang yang dermawan, yang kedua seorang yang bakhil. Dan orang yang bakhil itu berarti orang yang tidak menikmati untuk dirinya sendiri. Orang bakhil itu adalah orang yang tidak menikmati hartanya dan tidak menikmati untuk dirinya sendiri. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau orang bakhil itu pastinya teman-temannya enggak suka sama dia. Karena kehidupan itu harus kita berpacu dan terpaku kepada sebuah sistem yang berlaku. Apa itu? Take and give. Kita saling memberi, saling mengambil. Jadi harus seperti itu. Kadang-kadang kita memberi, kadang-kadang kita mengambil. Jangan cuma ngambil saja, gak pernah beri. Pasti bosan, orang teman-temannya gak bakal dekat sama dia. Coba lihat di kamar itu. Yang dia itu suka memberi, kalau punya dapat paket, dia bagi-bagi ke teman-temannya. Pasti disenangi sama teman-temannya. Nah, tapi yang gak pernah ngasih, mulai masuk pondok sampai sekarang gak pernah ngasih-ngasih sama teman-temannya. Pasti dijauhi. Maunya cuma nimbrung doang gitu. Tapi giliran dia itu dapat sesuatu enggak dibagi, pasti dicuekin sama teman-temannya. Sebabnya dia sendiri. Sehingga apa? Diomongin sama orang. Jangan salahkan orang-orang, salahkan diri sendiri gitu. Karena enggak ada permasalahan kecuali sebabnya kita sendiri yang membuatnya. Nah, jadi sudah dia tidak menikmati, yang kedua dia tidak menikmati untuk dirinya, sehingga dirinya itu tercegah mau buat begini, tercegah mau buat itu, tercegah gitu. Sampai-sampai dari pelitnya kadang-kadang kalau dia dapat paket itu, pembukanya, lemarinya yang mengambil jajan itu tunggu sampai anak-anak tidur semuanya. Kok sudah tidur baru diambil. Udah itu biasanya tanda-tanda orang pelit itu, dia gak mau di bawah tempat tidurnya, paling atas. Biasanya, ya silahkan saja lihat aja. Jadi buat penelitian bolehlah, yang tidur di atas-atas itu lantai tiga, bukan lantai tiga apa, ranjang ketiga itu. Nah, biasanya, ini kan biasanya gitu. Jadi yang di ranjang ketiga itu biasanya pelit-pelit, yang pelit, yang menyimpan rahasia, biasanya seperti itu gitu. Jadi apa, pakai handphone atau gimana, jadi sembunyi-sembunyi di situ di atas, karena kan nggak kelihatan paling atas. Jadi mau naik ke atas nggak boleh gitu, tapi yang di atas ke bawah boleh gitu. Nah, dari segi itu kita nggak pakai logika. Nah, jadi selalu kita pakai logika, jadi logikanya seperti itu. Nah, tapi kalau sudah ditentukan oleh gurunya, nggak usah ditolak. Kenapa? Yang paling atas, yang paling besar pahalanya. Karena paling susah mendapatkannya itu sampai ke sana kan paling susah. Nah, dan harusnya yang paling atas itu yang paling gemuk supaya cepat kurus gitu. Jangan yang kurus di atas gitu ya. Nah, jadi supaya dia itu energinya banyak keluar gitu. Nah, kemudian wat takdir. Apa itu takdir apa taktir? Takdir. Nah, takdir sangat hemat. Jadi kalau terlalu hemat itu nggak boleh. Selama itu uang kita bukan hasil nyolong atau uang orang lain, maka gunakan semestinya. Gunakan semestinya itu nggak apa-apa semestinya. Jangan berlebihan, jangan sampai kurang dari semestinya. Jadi dikasih jajan sama orang tua 100.000 misalnya, ya jangan sampai kita irit-irit sampai makainya cuma 30.000 satu bulan, 1.000 sehari misalnya. Pemah itu terlalu takdir, untuk apa? Untuk apa yang semacam itu gitu loh. Jadi tanya kepada dirinya, untuk apa? Kan hemat pangkal kaya Ustaz. Nah, itu terlalu hemat itu, bukan hemat itu. Jadi kalau hemat, enggak apa-apa. Misalnya apa, satu hari 5.000, itu hemat sudah. Hemat 10.000 itu normal gitu. Tapi kok 1.000, nah, itu luar biasa itu gitu loh. Kecuali emang kalau dia nggak punya, nggak jadi masalah. Kalau nggak punya, nggak jadi masalah. Oleh karenanya, jadi ingat ya, teman-teman kalian itu bukan semuanya orang punya. Ada yang nggak punya, usahakan. Dari sekarang itu, kamu mempunyai sebuah toleransi. Dan juga mempunyai sifat perhatian kepada teman. Dari mulai sekarang dipupuk, mulai sekarang mujahadah. Kamu lihat, oh teman-teman kamu ini kayaknya nggak punya uang. Nah, jadikan teman. Untuk apa? Kalau kamu makan-makan sama dia. Nah, sehingga apa? Sehingga kamu makan sudah enak, dapat pahala lagi karena mengenakan orang lain. Nah, itu. Jadi usahakan dari sekarang jiwa sosial itu harus ditumbuhkan dan belajar menumbuhkannya dalam diri kita. Karena itu pangkal kaya, itu pangkal sehat, itu pangkal dapat kebahagiaan, itu pangkal dapat mendapatkan ridho Allah. Kalau sudah ridho Allah didapatkan, dimanapun kita berada pasti aman. Dimanapun kita berada pasti sejahtera. Dimanapun kita berada pasti aman sentosa. Karena apa? Ridho Allah itu adalah yang paling menentukan segala-galanya. Nah, dan itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dengan kebaikan. Jadi sekarang kita harus menempa diri kita untuk berbuat baik sebaik-baiknya. Semaksimalnya dengan cara semua perbuatan baik kita mencoba untuk diri kita dan menjadikan sebuah sifat yang melekat di dalam diri kita. Dan kebalikannya, wal israf, terlalu berlebihan. Israf itu berlebihan. Biasanya anak-anak misalnya uang jajannya itu 150.000 per bulan, berarti per harinya 5.000. Berarti kalau seumpama 4 kali lipat misalnya 20.000, nah itu termasuk israf itu. Nah, tapi kalau seumpama 15.000 masih, kalau sudah 20.000 misalnya, itu israf gitu. Jadi itu gantung, setiap orang kan kemampuannya itu beda-beda. Nah, yang pasti adalah kalau dia itu nerima dia meringankan beban orang tua, dialah seorang calon salihah. Tapi kalau seumpama diberikan sekian, ya kurang, ya ini, nah, itu berarti tanda-tanda dia kurang kona'ahnya. Kalau sudah kurang kona'ahnya, berarti kurang solehahnya. Kalau bahkan dia itu membantah-bantah, mengancam-ngancam, kalau enggak dikasih sekian, aku mau berhenti. Ah, itu berarti calon tolihah, itu namanya, na'udzubillah. Nah, jadi tinggal kamu lihat, oh ini temanku begini-begini. Ah, berarti tinggal lihat aja. Jangan jadikan ipar yang semacam itu. Nanti ngerepotkan sama kakak kalian, gitu ya. Gitu. Terus, wal kasal, nah, ini pasti ini. Pangkal dari segala macam kemiskinan itu adalah malas. Mau berbuat sesuatu malas, belajarnya malas, mutolaahnya malas, ngerjakan PR malas, ngerjaan pekerjaan yang diwajibkan oleh guru malas. Nah, yang semacam ini pasti akan menjadi sebab orang itu nantinya cari harta juga malas, cari makan juga malas, akhirnya jadi miskin. Na'udzubillah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa selalu setiap hari supaya kita tidak menjadi orang yang malas. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal walinal azzi wal kasal. Jadi lemah itu apa? Putus asa. Coba dulu, jangan putus asa. Nah, ditambah lagi, nah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala daripada sifat malas. Nah, jadi sifat malas itu adalah pangkal keburukan. Jadi jangan sampai kita membiasakan diri malas. Bagaimana caranya supaya tidak malas? Nah, itu ada metodenya, ada triknya, ada kiatnya. Apa itu? Kita harus memasang target. Kalau kita memasang target, kita tidak akan gampang mengalah. Kita akan berjuang. Nah, kenapa? Semua kalian itu semuanya sama. Makannya sama, tidurnya sama, minumnya sama, orangnya juga sama, fisiknya kan sama. Gitu. Yang membedakan apa? Membedakan itu kerajinannya, kemalasannya, itu yang membedakan. Nah, jadi kalian itu harus punya target. Anak di sini sekian tahun, anak target anak harus gini, harus begini, harus begitu, dan sebagainya. Itu target. Kalau sudah dipasang target, maka dia itu malu kalau sampai tidak sampai kepada target itu. Jadi itu diantara kiat bagaimana supaya kita itu menjadi seorang yang rajin, tidak malas gitu. Nah, apalagi orang yang malas itu adalah pangkal dari segala macam kesalahan, pangkal dari segala macam keputusasaan, dan pangkal segala macam kegagalan itu adalah malas. Jadi sekarang harus tidak malas. Makanya kalian itu di sini dibina untuk menjadi seorang yang rajin. Nah, coba lihat, bayangkan, semalas-malasnya anak pondok kalau di rumah itu rajin banget kan? Nah, kenapa? Karena di rumah nggak ngerjain apa-apa. Di sini, walaupun malas dia masuk kelas terlambat, tapi masih kelas kan? Di rumah nggak ada masuk kelas. Nah, jadi masih rajin juga. Oleh karenanya, anak pondok itu ya, tidurnya itu ibadah. Tidurnya itu tasbih, mutolaahnya itu ibadah, seperti sholat, mutolaahnya. Kenapa demikian? Walaupun malas. Nah, gitu. Tapi beda antara yang malas sama yang rajin. Yang malas tidak dapat apa-apa, walaupun dia dapat pahala. Tapi yang rajin, dia akan dapat dunianya juga bagus. Yang lain-lainnya juga bagus. Ya itu. Kemudian, watawani, lelet. Dalam melakukan sesuatu, lelet. Mau makan saja, habis waktu setengah jam. Nah, itu. Melakukan mandinya setengah jam. Sisirnya seperempat jam. Nah, ini dandannya seperempat jam, jadi makan, minum, mandi itu 2 jam gitu. Jadi betulkan jilbab sampai 10 menit. Nah, itu lelet banget gitu. Nah, itu enggak bagus gitu ya. Enggak baik. Kalau seumpama kita itu berusaha dan berusaha lagi, walaupun lelet tapi dia tetap berusaha. Leletnya itu karena tidak mampuan dia. Enggak jadi masalah, tapi kalau lelet itu melekat menjadi sifatnya, itu yang enggak baik. Jadi lelet itu menyebalkan. Kalau kita punya teman lelet dalam segala hal, lelet, ah itu menyebalkan. Jadi harus kita agresif dalam kebaikan, itu agresif gitu, cepat. Nah, tapi kalau seumpama lelet itu bikin orang itu jadi nggak senang kepada dia, itu juga pangkal kefakiran itu namanya. Alhamdulillah. Wa tahawun fil umur, mengentengkan segala perkara. Kita punya kewajiban, menulis PR tapi dientengkan, ah itu kan masih ada besok, nanti kalau sudah waktunya, nah dia sudah terlambat. Kenapa? Waktunya sudah agak cukup. Nah, ini karena dia mengentengkan. Nah, orang yang suka mengentengkan itu pangkal menjadi orang fakir. Jadi rata-rata orang kaya itu on time. Jadi on time itu luar biasa dipegang oleh mereka-mereka yang berhasil. Sukses dalam dunia, sukses dalam akhirat itu adalah yang orang yang selalu memegang sebuah mutu dalam kerjanya, dalam kesehariannya itu on time. Segala sesuatu on time. Nah, on time itu apa? Istiqomah. Istiqomah itu on time. Nah, jadi kalian harus seperti itu. Jadi kalau mau jadi orang kaya, orang berhasil. Kullu dzalika yurisul faqra. Semuanya itu bisa menyebabkan orang menjadi fakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzilu rizqa bis-shadaqah. Hendaknya kalian itu berusaha untuk memantik, menurunkan rezeki dengan cara bersedekah. Di antara sebab-sebab kita itu menjadi kaya, itu adalah dengan sedekah. Kalau enggak, ya berarti menjadi sebab kita fakir. Wal bukur mubarak. Sedangkan pada pagi hari seperti yang sekarang kita lakukan ini, itu penuh keberkahan. Yazidu fi jami'in ni'ami khususan fi rezeki. Yang akan menambah keberkahannya di dalam segala perkara, apalagi dalam hal yang terkait dengan rezeki, itu lebih untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari. Jadi mau cari rezeki dari mulai pagi hari, mau cari ilmu dari mulai pagi hari, gitu. Nah, kalau kita mau tidur silakan, tapi tidur gelula itu setelah isyrok. Dan itu enggak keterusan, gitu. Jadi imma di akhir nahar, ya, sebelum zawal itu, atau setelah isyrok tidur dulu, bangun belajar lagi. Nah, ya seperti di Mekah itu kebiasaannya Abuya waktu belajar di Abuya Maliki, Abuya Zain, nah itu dari setelah isyrok mereka sarapan dan itu tidur. Nanti jam 9:30 mereka bangun belajar sampai jam 12, enggak ada tidur. Nah, kalau di Madinah enggak kebalikannya. Kalau kita di Madinah pagi itu biasanya baca wirid, setelah baca wirid ada halaqah hadramiyah seperti di sini nih ya, ada taklim nahu biasanya kalau pagi itu. Nanti habis itu ada tasmi. Habis tasmi, mandi, sarapan, jam 8 kita belajar sampai jam 11. Jam 11 selesai kita tidur. Nanti jam 2 bangun baru salat zuhur. Nah, jadi itu kebiasaan kita di Madinah. Makanya di sini kebawa gitu loh. Jadi kalau mau ketemu Ustaz pagi hari bisa ketemu. Bebasnya enggak bisa. Tapi siang hari jangan ketemu Ustaz, enggak bakal bisa ketemu gitu. Jam 2 siang Ustaz tidur sampai jam 5. Nah, jadi seperti itu. Karena apa? Kebiasaan waktu kita belajar di sana dulu. Nah, tapi yang penting kalau pagi tidur silakan, jangan sampai setelah salat subuh langsung sebelum isyrok gitu loh. Jadi harus setelah isyrok, karena tidur sebelum isyrok bisa menyebabkan kita menjadi orang fakir. Wa husnul khatti min mafatihir rizqi. Begitu pula yang tulisannya bagus. Coba lihat rata-rata orang kaya itu tulisannya bagus. Rata-rata. Nah, biasanya yang bagus itu tulisannya itu bagus juga nasibnya gitu loh. Nah, yang enggak bagus tulisannya ya berusaha untuk diperbagus gitu loh. Jadi belajar. Gitu. Jangan seperti ustaz. Ustaz tulisannya enggak bagus gitu loh. Artinya ustaz enggak bagus seperti ini gitu loh. Apalagi bagus lebih lagi gitu ya. Nah, mungkin kayak gitu gitu ya. Paham? Nah, jadi jangan pernah kita itu merasa gagal dalam segala hal. Ustaz gagal dalam tulisan. Tulisannya ustaz jelek gitu. Sampai ada satu mahasiswa yang dia itu waktu itu mewawancarai ustaz untuk membuat sebuah skripsi, dia ngelihat ustaz lagi nulis gitu. Dilihat itu tulisannya, tulisannya siapa ustaz? Tulisan anak antum yang nomor berapa katanya. Tulisannya tulisannya anak ustaz gitu. Seperti itu tulisannya orang anak SD gitu. Tapi ustaz bilang ini tulisan anak. Oh, enggak mungkin ustaz. Demi Allah enggak mungkin. Sampai sumpah dia. Sampai sumpah demi Allah enggak mungkin. Ini tulisan ustaz. Nah, kamu baru tahu. Profesor itu tulisannya gila-gila semua gitu. Nah, jadi kalau orang itu pintar bicara ya bisa selamat gitu lah. Jadi yang penting kan kitabnya, lihat kitabnya berapa yang dikarang, berapa yang ditulis. Nah, lihat orangnya dan sebagainya. Tulisannya bagus, enggak bisa nulis, ngapain? Emang nulis untuk bikin kue? Nulis ya untuk nulis gitu. Untuk tulisannya bagus tapi gak bisa nulis. Itu yang bikin masalah itu. Nah, tulisannya jelek tapi bisa nulis, masih bagus, mending tulisannya dibaca gitu. Nah, tapi kalau sudah tulisannya bagus gak bisa nulis, apa yang mau ditulis, gak bisa gitu. Nah, itu yang masalah itu sebenarnya. Tapi di sini katakan orang yang baik tulisannya itu adalah pangkal kaya. Nah, artinya apa? Perbaguslah tulisan kalian, belajar. Nah, cuma Ustaz bukan gak belajar, Ustaz belajar. Dari Madinah, waktu Ustaz di Madinah itu ada hari tertentu, Ustaz belajar matematika sama belajar nulis, bahasa Indonesia itu. Nah, karena Ustaz tulisannya itu lambat. Nah, oleh karena Ustaz nulisnya pakai apa? Pakai komputer. Nah, jadi sudah Ustaz belajar nulis begitu lama, Ustaz belajar pada Ustaz Fauzia juga Ustaz belajar, tapi gak berhasil juga. Memang tangannya udah kayak bengkok atau gimana gitu. Nah, tapi sekali lagi saya katakan yang penting kan isinya, bukan tulisannya gitu. Nah, jadi yang penting isinya. Ya silahkan kalau seperti Ustadz, jelek tulisannya tapi seperti Ustadz ya silahkan gitu. Kalau enggak ya jangan, tulisannya bagus gak bisa nulis, ngapain gitu. Nah, jadi hendaknya yang tulisannya bagus itu tertuntut, terbebani untuk menjadi penulis. Yang tulisannya gak bagus, kalau seperti Ustadz ya gak jadi masalah, gitu aja ya. Nah, jadi kan gitu kan adil gitu. Artinya apa? Kalau tulisannya bagus, pangkal jadi orang kaya. Kalau tulisannya gak bagus tapi pandai menulis, nah itu juga kaya juga, nah, gitu. Asalkan tulisannya itu gak bagus karena memang bukan karena gak belajar, tapi belajar tapi gak bisa gitu. Jadi sudah seperti itu memang tulisannya. Nah, seperti Abu Yazen itu tulisannya bagus. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesia bagus. Bib Ali seperti Ustaz. Bib Husin bagus tulisannya gitu. Memang jadi justru yang tulisannya bagus ngarang kitab. Nah, yang tulisannya gak bagus ngarang kitab. Yang tulisannya bagus tawadu, gak mau ngarang kitab. Nah, gitu. Itu gak bicarakan kalian, bicarakan Abu Yazen sama Bib Husin. Nah gitu lah. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian wabasru wajhi. Apa basru wajhi? Mukanya itu jangan merunguk. Merunguk itu bahasa Indonesianya Madura. Madura merongok gitu. Bahasa Indonesianya merunguk. Cemberut. Jangan cemberut, senyum terus. Jadi orang kan lihatnya asik. Mau beli-beli di toko, yang jaga itu senyum terus, kan senang belinya. Kalau cemberut, ngelihat aja orang enggak jadi ah gitu. Jadi ini orang ini mau diuntungkan apa enggak sih? Mau diuntungkan kok merengut gitu. Namanya pembeli apa? Raja. Nah, jadi harusnya dia itu enggak cemberut kalau mau dapat rezeki. Kalau ini cemberut ya enggak bakal dapat rezeki. Ketua kamar cemberut terus ya. Akhirnya enggak betah yang di dalam kamar itu. Nah, jadi harus selalu dalam keadaan wajahnya itu berseri-seri, bukan ada serinya, enggak gitu, berseri-seri. Jadi senyum terus ya. Biasa kan itu wajah Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah tampak kecuali wajahnya senyum. Jadi senyumnya itu pun berarti gitu. Bukan tanpa arti. Kalau tanpa arti itu senyum sendiri itu tanpa arti itu namanya. Gitu. Gal wati bil kalam, berbicaranya itu enak, diatur ngomongnya, jangan asal-asalan, ceplas-ceplos. Makanya hati-hati yang sifatnya orangnya itu lugu, itu jangan bicara ceplas-ceplos. Kalau enggak bisa bicara diam aja. In kanal sumtu fiddatan lakana la ikanal kalamu fiddatan lakana sumtu zahaban. Kalau semua bicara itu nilainya itu perak, diam itu emas. Nah, kenapa? Kadang-kadang ngomong itu salah-salah. Kalau udah salah-salah itu kan menyakiti orang. Gimana cara mengambilnya? Menarik kembali, menghapusnya dari memorinya. Nggak bisa. Sehingga apa? Kita repot lagi untuk menatanya, untuk meminta maaf lagi, untuk menjabar khotilnya sampai dia itu percaya bahwasanya ucapan yang tadi itu nggak benar. Repot. Nah, oleh karena itu, kalau semua kita nggak bisa bicara, diam aja. Nah, banyak orang, jadi kita sudah banyak pengalaman kan, secara empiris kita sering bicara jadi masalah. Nah, berarti orang semacam itu jangan banyak ngomong. Berarti memang dia itu gak bisa bicara. Nah, jadi daripada bicara sampai menyakiti orang, nah itu berbahaya. Dan itu menjadi sebab kenapa dia itu miskin. Kenapa? Orang capek. Mau bermuamalah dan dia itu gak mau, enggan dia. Kenapa? Dia salah-salah terus. Nah, itu. Jadi dari sekarang ditempa yang orangnya lugu, kan ada orangnya lugu. Ngomong itu ceplas-ceplos gitu. Dari keluguannya, gak ada maksud dia. Misalnya apa? kamu hidung kamu kok besar banget sih gitu. Emang benar-benar gitu. Cuma kan enggak semestinya ngomong gitu gitu. Rem. Dilihat mukanya, kenapa? Gigi kamu kok tonggos sih gitu. Ya pasti orang marah dibilang gitu. Memang benar tonggos, giginya memang tonggos gitu. Tapi kan enggak seharusnya. Nah, itu maksudnya. Kalau enggak bisa ngomong, ya udah enggak usah ngomong. Itu karena keluguannya dia. Jadi jangan salahkan. Kita yang menerima harus mujahadah untuk sabar-sabar. Itu karena keluguan dia. Cuma orang semacam ini pasti dijauhi. Jangan dekat deh. Kalau kamu enggak siap, jangan dekat sama dia. Akhirnya aja seperti itu. Karena enggak diperintah dan dijulkan oleh orang yang dari sekitarnya. Sehingga temannya banyak apa sedikit? Sedikit. Mitranya juga otomatis sedikit. Yang mau bertransaksi sama dia juga otomatis sedikit. Karena apa? Nah, seperti ada satu orang cerita. Kemarin nih cerita. Ya Allah, Ustaz, saya punya istri itu lugu betul, Ustaz. Nah, lugu itu kayak gitu, gitu loh. Jadi apa adanya. Gak ada beban dia ngomongnya itu. Gak dipikirin dulu. Memang ada sifatnya orang seperti itu. Nah, jadi kalau kalian seperti itu, udah jangan banyak bicara daripada dosa, gitu loh. Ada satu orang datang pelanggan saya. Dia bersama istrinya. Dia bersama istrinya. Memang mukanya yang laki itu kelihatan tua, gitu loh. Nah, sehingga apa? Istrinya itu mengatakan, ini apanya sampean, bapaknya ya katanya. Dibilang gitu. Ya sama suaminya diinjak, kakinya diinjak. Jangan ngomong gitu loh. Jangan ngomong gitu, udah. Gitu. Akhirnya apa? Dia kan senyum-senyum enggak dijawab gitu. Diperjelas lagi, kok kelihatan tua banget katanya. Nah, ini masalah. Nah, kalau kalian seperti itu, hendaknya udah lebih baik diam. Jangan banyak bicara gitu loh. Karena jadi masalah nantinya gitu loh. Memang benar apa yang diucapkan dia benar. Cuma kan ucapan itu yang benar itu bukan selalu menyenangkan orang. Yang diperintahkan itu adalah jabr khatir. Menyenangkan orang. Itu yang diperintahkan. Jangan nyakiti orang. Memang. Kecuali kalau soal dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Memang kita diperintahkan untuk menyokong dan mendukung Ahok. Ya enggak mau kita gitu. Enggak, Ahok itu penista agama. Nah, kita katakan begitu. Selama dia enggak bertobat, dia enggak masuk Islam. Nah, tetap kita katakan begitu. Dia penista agama, harus tuntut. Nah, kita katakan begitu. Nah, itu kan terus terang. Gitu. Ya biarkan terus terang. As-soroha roha. Nah, itu di situ tempatnya. Nah, tapi kalau emang kamu hitam mukanya, gimana pun ya kamu hitam mukanya. Ya kan enggak enak sama hatinya. Nah, gitu loh ya. Nah, jadi kalau bisa bicara, silahkan bicara dengan cara yang baik. Diatur sebelum ngomong, dipikirkan dulu. Kalau enggak bisa bicara, ya diam saja. Jadi nulis saja sudah. Jadi banyak nulis di diari kamu silahkan. Gitu. Daripada ngomong jadi masalah ya. Hanya kita minta kepada Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk orang yang disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Perangainya, akhlaknya, keimanannya, ketakwaannya, keislamannya. Sehingga kita sedikit demi sedikit mengikuti jejak Nabi kita Muhammad SAW. Ala hadziniyah walikunniyatin salihah walamana wasalamu salih al-fatihah.